Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, seperti biasa, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, siapakah orang yang paling merugi? Siapa juga orang yang paling celaka? Orang yang paling merugi dan paling celaka adalah mereka yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Sungguh rugi, sungguh celaka. Para sahabat dulu semasa hidup Nabi selalu berusaha di dekatnya secara fisik. Mereka yang tinggal di kota Madinah dan sekitarnya setiap hari berusaha datang untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimalnya sholat berjamaah bersama Nabi. Kaum muslimin di luar kota Madinah berusaha mendekat dengan cara berhijrah. Walaupun pada akhirnya negeri mereka menjadi negeri Islam, Mekah misalnya, daerah Yaman atau Bahrain, contoh yang lain. Walaupun pada akhirnya mereka masuk Islam, negeri mereka bukan lagi negeri kafir. Namun keinginan untuk dekat dan ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kemudian lantas hilang. Mereka tetap pindah ke Madinah. Otomatis kota Madinah menjadi ramai. Penduduknya bertambah, meningkat. Nah, dari beberapa hal tadi ada satu kesimpulan menarik yang bisa diambil, bahwa para sahabat semuanya tanpa terkecuali ingin selalu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan generasi setelah sahabat, tabi'in misalkan, generasi kedua, murid-murid para sahabat, atau generasi yang ketiga, yaitu generasi tabi'ut tabi'in? Maka rasa ingin mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diwujudkan dengan semangat untuk mengumpulkan sabda-sabda Nabi, semangat untuk membaca berulang-ulang sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka tidak mengenal lelah tidak ada jemu, tidak ada bosan apabila sudah dihadapkan dengan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita untuk membaca 10, 20 atau 50 hadith bisa dikata menjadi sebuah prestasi tersendiri. Apalagi kalau membaca sampai ratusan hadis. Membaca 100 hadis dalam satu kesempatan menjadi satu hal yang sulit untuk kita bayangkan. Jangankan 1, 2, jangankan 100. 70, 60, 50, 40. Belum tentu pernah kita lakukan sampai hari ini. Setelah usia kita menginjak kepala 4, kepala 5 atau di bawah itu berusia 30 tahun. Coba diingat-ingat kembali, apa pernah dalam satu kesempatan di sebuah majelis membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 sampai 10 sampai 20 sampai 30, bukan sekedar membaca dengan disertai penghayatan dan persapan makna. Coba kita ingat-ingat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin tidak semua kita menjawab pernah. Rata-rata kita akan menjawab belum pernah. Nah, seperti yang telah disampaikan berulang-ulang, menyampaikan kebaikan berulang-ulang itu bukan satu hal yang cacat. Karena manusia itu cepat lupa. Jangankan sebulan dua bulan yang lalu, satu hari dua hari yang lalu sudah kita lupakan. Jangankan satu hari dua hari yang lalu, surat pendek yang dibaca imam sholat isya tadi, yang dibaca sholat isya tadi, belum tentu masih kita ingat. Yang dibaca surat apa tadi di Az-Zuhud, apa yang dibaca di pondok tadi, ingat-ingat lagi. Kira-kira surat apa? Apalagi kalau yang ditanya salat subuh tadi, mau copo ya? Ingat-ingat Al-Baqarah nggak mungkin, Ali Imran juga nggak mungkin. Manusia. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak perlu malu untuk mengulang-ulang bahwa rasa cinta kita kepada Al-Mustafa, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dibuktikan secara nyata, bukan sekedar pengakuan saja. Rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melakukan apa yang beliau perintahkan, menyelenggarakan kegiatan yang beliau tuntunkan. Tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tidak melakukan apa yang beliau larang. Bentuk cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam harus dibuktikan dengan tidak melakukan apa yang tidak beliau lakukan. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah hari yang diramaikan betul, upacara maulid Nabi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah benar, apakah dibenarkan menyatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semalam suntuk membaca dengan suara yang keras, mengulang-ulang pujian dan salawat untuk Nabi? Ini memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi salat subuh tidak dikerjakan. Ini harus dijawab dengan jujur, jangan emosi. Menjawabnya tidak boleh dengan emosi. tapi jawab dengan pikiran jernih, hati yang bersih. Apa ini benar? Mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi sholat subuh ditinggalkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sholat subuh ditinggalkan, apalagi sholat witir, apalagi qiyamul lail dan seterusnya. Apa pernah sekali saja, apa pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali saja memberikan contoh untuk merayakan hari kelahiran beliau? Coba dibuktikan. Gak usah kesana, gak usah kesini. Pertanyaannya jelas. Apa bisa dibuktikan Nabi Muhammad mengajak sahabat, menganjurkan sahabat, mencontohkan untuk sahabat merayakan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam? Jangan, oh itu Nabi memerintahkan puasa Senin Kemis, Nabi mengatakan hari itu saya dilahirkan, jangan kesana dan kemarilah. Hadis yang digunakan tidak secara jelas menunjukkan Nabi memerintahkan untuk merayakan hari kelahirannya. Nabi hanya memberikan keterangan bahwa pada hari tersebut, hari Senin, Nabi alaihi salatu wasallam dilahirkan. Bukan Nabi mengatakan, ayo rayakan hari kelahiranku. Bukan. Pertanyaannya jelas. Sehingga jawabannya, tolong jangan ke kanan, jangan ke kiri, jangan melingkar-lingkar, jangan berputar. Pertanyaannya jelas. Apakah Nabi sekali saja pernah menganjurkan, meminta, atau mencontohkan untuk merayakan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan yang berikutnya, apa pernah sekali saja para sahabat mengadakan perayaan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tolong jangan emosi. Menjawab dengan pikiran jernih, hati yang bersih. Apa pernah sahabat menyelenggarakan perayaan seperti itu? Nah, kalau urusannya cinta mencintai Nabi, para sahabat kecintaan mereka jauh lebih besar dibandingkan pengakuan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan cinta kita belum terbukti. Pengakuan cinta sahabat telah terbukti. Mereka tinggalkan kampung halaman, tanah kelahiran. Mereka tinggalkan harta, tanah, rumah, kerabat, saudara. Semua mereka tinggalkan untuk melaksanakan perintah Nabi berhijrah. Nyawa, jiwa, dan raga mereka serahkan fisabilillah sebagai tanda cinta mereka kepada sahabat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum tentu siap untuk melepas tanah, rumah, harta demi melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal penyaluran dananya jelas untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren, untuk membiayai orang miskin dan seterusnya. Masih ada rasa berat. Padahal yang dikeluarkan tidak semua harta kita, hanya sebagian kecilnya. Itu pun masih terasa berat. Sahabat semua fisabilillah. Artinya kalau ingin diukur-ukur dan dinilai cinta sahabat kepada Nabi Muhammad, puncaknya itu pun tidak dijadikan sebagai alasan untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bukan ingin melawan arus. Kita bukan ingin menjelek-jelekkan umat. Kita bukan ingin merubah kebiasaan dan adat. Tetapi dasarnya adalah tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau memang alasan kita adalah untuk membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah semua yang telah diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah para ulama. Nah, salah satu bukti yang dilakukan para ulama untuk menunjukkan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca hadis, mengulang-ulang hadis. Maka tadi saya katakan jangankan 100, jangankan 150, 40 hadis belum tentu pernah kita lakukan selama ini dibaca dalam satu majelis. Sekarang bayangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Anaknya Abdullah namanya pernah mendapatkan cerita dari Al-Imam Abu Zur'ah. Kata Abu Zur'ah, ayahmu hafal 1 juta hadis. Ayahmu yaitu Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Kata Abdullah, apa iya? Kata Abu Zur'ah, iya, 1 juta hadis. Karena saya pernah menyimak ayahmu membacakan 1 juta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru bukti cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Atau contohlah Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Selesai salat Isya, beliau keluar sampai di depan pintu masjid, ada orang datang bertanya, "Wahai Imam, hadis ini bagaimana? Terus mudzakaratul ahadits. Mengulang-ulang dan menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Selesainya kapan? Yang menghentikan orang itu bertanya, yang menghentikan Abdullah ibn Mubarak menjawab adalah adzan subuh. Ketika terdengar adzan subuh, oh sudah subuh loh, sudah cukup. Dari Isya berdiri. Kita salat Isya berdiri 7-10 menit. Lutut udah digoyang-goyang. Kan itu. Tangan, leher, baru 10 menit. Apalagi kalau salat tarawih 11 rakaat. Milih imam, imamnya yang bacaannya pendek. Kalau sudah panjang, sengaja nelap. Atau switirnya aja dah. Ini berdiri dari ba'dal isya sampai subuh. Atau contoh Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah. Dua ulama yang kemanapun selalu bersama. Suatu saat Al-Imam Abu Hatim menyampaikan kepada Abu Zur'ah, "Hei kawan," kata Abu Hatim, "Hei kawan, daripada kita diam begini, coba kita mengulang-ulang hadis fikih dari penjelasan tentang tata cara bersuci sampai bab yang terakhir. Tapi yang kita sebutkan adalah hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis lemah. Bukan hadis-hadis yang sahih, tetapi khusus yang kita baca hadis-hadis yang dhaif. Bukan untuk diamalkan, bukan untuk diriwayatkan. Hanya sekedar untuk mengingat bahwa hadis ini dhaif, riwayat ini lemah, tidak bisa dibuktikan itu diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Mulailah Abu Zur'ah menyampaikan hadis-hadis fikih dari tata cara bersuci, wudu, tayamum, mandi junub, dilanjutkan dengan jenis-jenis air. Kemudian tata cara buang hajat, adab-adab di dalam Islam, kemudian tentang haid dan nifas, kemudian tentang wudu, kemudian tata cara salat, kemudian zakat, puasa, haji, umrah, hukum menikah, talak, kemudian jual beli yang dilarang, jual beli yang diharamkan, khusus hadis-hadis yang dhaif dari awal sampai akhir. Ribuan hadis dibaca Al-Imam Abu Zur'ah rahimahullah. Selesai Abu Zur'ah, giliran Abu Hatim. giliran Abu Hatim. Abu Hatim mulai membaca hadis-hadis dhaif dari tata cara bersuci sampai akhir, tetapi bukan hadis dhaif yang sudah dibaca Abu Zur'ah. Yang dibaca Abu Hatim bukan yang dibaca Abu Zur'ah. Nah, kalau kita yang mendengar paling pesentai ini hadis dhaif ini habis, mungkin ini dihabiskan sama Abu Zur'ah. Tapi masya Allah para ulama sudah dibaca Abu Zur'ah seakan-akan habis, Al-Imam Abu Hatim mulai lagi dari awal tapi hadis-hadis yang dhaif. Selesai beliau berdua membaca hadis-hadis yang dhaif, ingat bukan untuk diriwayatkan, bukan untuk diamalkan, cuma untuk mengingat hadis ini lemah, riwayat ini dhaif. Kata beliau berdua, apa ada ya di dunia ini orang seperti kita berdua? Dulu, apalagi sekarang. Dulu masih tahun 200-an Hijriah, 1200 tahun yang lalu. Nah, kita belum pernah menangis. Hanya karena baru saja tahu itu ada hadis Nabi seperti itu. Nah, kita belum pernah menangis karena ternyata mendengar sebuah hadis dibacakan Nabi Muhammad pernah bersabda seperti ini. Sedih, kok baru tahu sekarang? Sudah rambut putih, sudah tua, baru mendengar hadis seperti ini. Belum pernah kita menangis. Karena mengejar hadis Nabi alaihi salatu wasalam tidak didapatkan, tidak diperoleh. Nah, ini para ulama kita rahimahumullah. Nah, bahkan ada seorang ulama meninggal dunia hanya karena tidak mengetahui sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking sedihnya. Orang itu bisa meninggal dunia karena saking sedih. Apalagi kompilasi dipadu dengan penyakit fisik. Siapa yang meninggal karena itu? Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Muslim rahimahullah di usia tuanya, setelah menjadi ulama besar yang tersohor dan terkenal, nah, dalam salah satu majlis beliau ditanya sebuah hadis Nabi. Ternyata hadis tersebut Imam Muslim rahimahullah tidak mengetahui derajatnya, sahih, dhaif, apa benar ini diucapkan Nabi ataukah tidak benar diucapkan Nabi. Sedihnya luar biasa. Setelah usia tua jadi ulama besar, Imam Muslim yang kitab-kitabnya alhamdulillah sampai kepada kita, kitab Sahih Muslim, kitab At-Tamyiz, dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Nah, beliau pulang langsung ke rumah, masuk kamar, tutup pintu, semua catatan-catatan hadis yang pernah ditulis itu dibuka kembali, diulang-ulang. Jangan-jangan hadis tersebut terselip di antara catatan-catatannya. Karena seingat beliau, hadis yang ditanyakan belum pernah didengar. Tapi Mbok, barangkali setelah mengulang-ulang kembali, membaca, membuka lembaran-lembaran catatan itu, dapat, mungkin lupa. Nah, keluarganya, nah, kalau ingin masuk, tidak ada kata yang terucap, hanya membawa makanan. Satu keranjang kurma itu disiapkan di samping Imam Muslim rahimahullah. Buka kitab, nyari hadis. Malam, satu-satu, kalau lapar, ambil kurma. Cari lagi, selesai kitabnya, ambil kitab yang lain. Buka lagi, mencari hadis yang ditanya. Sudah mulai tangan ambil gerakan kurma makan. Satu keranjang kurma habis. Dalam posisi beliau, perut beliau, tidak ada makanan sebelumnya. Itu kepikiran plus karena sebab tadi, gangguan pencernaan. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meninggal dunia. Nah, para ulama dalam biografinya menjelaskan seperti itu. Itu sebab faktor terbesarnya kenapa Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meninggal dunia. Nah, kita masih jauh dari yang seperti ini. Nah, bukti cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah dengan mengamalkan, melaksanakan semua tuntunan-tuntunan beliau. itu tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru, kita contoh, kita teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi kehidupan kita, baik secara akidah, secara akhlak, fikih, muamalah, manhaj, semua harus sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata kehidupannya masih jauh bahkan bertentangan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka marilah secara jujur kita mengukur kadar cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh apa, setinggi apa, sebesar apa, sedalam apa rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan harapan setelah kita tidak dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam dunia, harapannya esok di hari kiamat kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dunia sudah tidak memungkinkan, tidak mungkin. Beliau sudah meninggal dunia, sudah wafat. Karena tidak mungkin berkumpul di dunia, harapan kita berkumpul di akhirat nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, inna likulli nabiyyin haudhon. Sesungguhnya tiap-tiap nabi itu mempunyai telaga. Sebagian ulama mengatakan hadis ini muhtamilun ditahsin. Hadis ini bisa diterima. Sangat mungkin sekali untuk dihasankan karena datang dari beberapa riwayat dan jalur. Inna likulli nabiyyin haudha. Setiap nabi itu punya telaga. Namun telaga milik Rasulullah di hari akhir nanti adalah telaga yang paling luas dan paling banyak orang yang datang ke telaga tersebut dibandingkan telaga-telaga lain milik para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anugerah dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, panjang dan lebarnya sama. Tuluhu arduhu mithlu tulihi, hadis riwayat Muslim di dalam as-sahih. Panjangnya sama dengan lebarnya, lebarnya sama dengan panjangnya. Panjangnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus dari ujung sini sampai ujung sana harus ditempuh dalam perjalanan kaki selama sebulan lamanya. Selama sebulan lamanya, itu luasnya telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa riwayat dikatakan min Madinat ila Son'a, jaraknya dari kota Madinah sampai Son'a. Riwayat yang lain mengatakan min Ailata ila Son'a, dari Ailah sampai negeri Son'a. Ailah itu nama kuno untuk Yerusalem, untuk Palestina. Jadi panjangnya, panjang telaga Nabi alaihi salatu wassalam itu dari Palestina sampai Son'a, ibu kota negeri Yaman. Panjangnya, lebarnya sama, panjangnya sini sama, lebar yang sisi yang lain juga sama. Bisa dibayangkan seberapa besar telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita di Pulau Jawa, telaga, waduk atau bendungan yang paling besar di mana di Pulau Jawa? Gajah Mungkur apa Kedung Ombo? Wadah Selintang, Sempor, Jatiluhur, Jati Gede, mana yang paling luas? Mana yang paling luas? Kedung Ombo, namanya Kedung Ombo ya. Yang jelas itu luas, itu sudah seluas mata memandang. Belum lagi nanti kalau dihitung dari apa waduk atau bendungan di luar Pulau Jawa, kan itu bendungan apa Riam Kanan, yang dulu IPS-nya bagus ini, RPUL-nya, bendungan, bagian siapi-api. Ini telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luasnya perjalanan satu bulan. Kalau tadi riwayat mengatakan antara Madinah sampai Son'a, itu lebih pendek perjalanannya dibandingkan dari Palestina sampai Son'a. Sekarang ambil saja yang bukan dari Palestina riwayatnya, tetapi dari Madinah sampai ke Son'a, itu sudah berapa ribu kilometer? Berapa ribu kali berapa ribu kali berapa ribu? Telaga yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Muhammad SAW, itu luasnya. Warna telaganya, warna airnya, asyad bayadan minal laban, lebih putih dibandingkan susu. Manisnya lebih manis dibandingkan madu. Jumlah ciduknya sebanyak jumlah langit, sebanyak jumlah bintang di langit. Ciduknya terbuat minadz dzahabi wal fiddah, terbuat dari emas dan perak. Dalam beberapa riwayat dikatakan setiap kali diminum telaga itu bertambah luas, bukan menyempit. Kalau di dunia ada penyusutan, ada sedimentasi, ada pengendapan, tapi riwayat-riwayat tersebut menyatakan justru setiap kali diambil tambah luas, tambah luas, tambah luas. Nah, sekali minum tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Nah, kurang apa lagi? Kapan telaga ini akan didatangi oleh para pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dibangkitkan dari kubur? Sebelum Al-Mizan. Karena manusia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan haus dahaga. Nah, itu telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aktsaruha waridan. Orang yang datang karena pengikut Nabi alaihi salatu wasallam di telaga itu jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang datang ke telaga milik para nabi lainnya. Nah, riwayat-riwayat yang sahih itu banyak sekali kita temukan. Nah, dan riwayat-riwayat tersebut sebagiannya disebutkan dalam syarah Usuli Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Beberapa hal yang saya sebutkan tadi referensinya adalah syarah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahullahu ta'ala. Ya. Beliau sebutkan di sini bahwa hadis-hadis tentang telaga Al-Haud mencapai tingkatan mutawatir. Mencapai tingkatan mutawatir. Dalam beberapa referensi disebutkan sampai 30 sahabat. Sampai 30 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang telaga atau al-haud pada hari kiamat nanti. Nah, beliau menerangkan beberapa riwayat lainnya. Nah, bahwa nanti pada saat telaga itu al-haud pada hari kiamat ditunjukkan dan diperlihatkan, para pengikut Nabi alaihi salatu wasallam datang untuk minum dari telaga tersebut, ada sejumlah orang yang diusir. Diusir, dijauhkan, mendekat tidak boleh. Mendekat tidak boleh. Siapa mereka? Nabi alaihi salatu wasallam masih berusaha untuk membela, ashabi, ashabi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam berusaha membilang, itu teman-temanku, itu teman-temanku. Kok diusir, kok dihalang-halangi, kok dicegah? Kenapa dilarang mendekat? Itu sahabat-sahabatku, teman-temanku. Nah, dalam beberapa riwayat dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Muhammad, setelah engkau meninggal dunia, engkau tidak tahu perbuatan baru apa yang telah mereka lakukan. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui ilmu gaib kecuali yang telah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jal kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, siapakah mereka yang diusir? Siapakah mereka yang dijauhkan dari telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anugerah dari Allah? Hum al-murtaddun. Mereka adalah orang-orang yang murtad dari negeri, dari ajaran Islam. Orang-orang yang murtad dari ajaran Islam. Mereka sudah Islam, tetapi mereka tinggalkan Islam, pemeluk agama yang lain. Sebatas orang-orang yang murtad, tidak. Wa yulhaqu bihim ahlul bid'ah aidan. Kata beliau hafizahullah, termasuk juga ahlul bid'ah. Termasuk juga ahlul bid'ah. Dzakara hadzal Qurtubi wa ghairuhu. Wa naqala dzalikal Hafiz bin Hajar anhu. Yang menyatakan ini bukan saya, tetapi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan ulama lainnya. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah juga menyatakan seperti itu. Al-Imam Al-Bukhari juga menyatakan seperti itu. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, penyusun kitab Sahih Al-Bukhari, juga menyatakan hal yang sama, bahwa yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya orang-orang yang murtad, tetapi juga ahlul bid'ah. Nah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, "Annal murada bil ladzina yudaduna 'anil haudhi wa yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ashabi qala innahum ahlu riddah." Menurut Al-Imam Al-Bukhari, bahwa yang dimaksud sejumlah orang yang terusir dari telaga, mereka yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam ashabi, mereka adalah teman-temanku. Qala, menurut Al-Imam Al-Bukhari, siapa mereka? Innahum ahlu riddah. Mereka adalah orang-orang yang murtad. Wa udkhila fihim ghairuhu ahlul bid'ah. Menurut Al-Imam Al-Bukhari, selain ahlul riddah, orang-orang yang murtad, juga ahlul bid'ah. Limadha? Kenapa? Qala, menurut Al-Imam Al-Bukhari, li'annahum ahdathu ba'dahu. Karena mereka ahlul bid'ah, membuat dan menyelenggarakan hal-hal baru yang tidak dituntunkan dan tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ahlul bid'ah. Jadi masalahnya bukan baik dan tidak baik menurut kita. Masalahnya bukan bagus atau tidak bagus menurut kita. Alasannya bukan cocok dan tidak cocok menurut kita. Tapi alasan kita seharusnya, apakah ini ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita pandang baik, walaupun kita katakan bagus, walaupun semua orang sepakat itu bermanfaat, walaupun yang melakukannya mayoritas, hampir semua orang melakukannya, tetapi kalau tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dilakukan. Karena kita tidak ingin terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Apakah kita rela menjual dan mengganti kesempatan untuk meneguk secangkir air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kekhawatiran dan ketakutan dijauhi orang, dibenci tetangga, dimusuhi oleh keluarga? Manakah yang lebih mahal dan berharga di mata kita? Nah, mana yang lebih berharga? Kan ini. Dipanggil sama orang tua, "Bali le." Muludan, pulanglah kau nak. Muludan, kisah kampung semuanya, cuma kamu lah yang enggak. Ibu malu, bapakmu sedih, dibicarakan banyak orang lele. Ibu nelpon sampai nangis. Bapak juga seperti itu. Terserah le, kamu mau buat apa terserah. Sing penting bali le muludan. Masak bareng-bareng nanti dibagikan ke tetangga-tetangga. Mau disimpan di mana muka bapakmu ini le? Insyaallah. Iya enggak goyang hati ini. Duh bapak, duh ibu. Tapi tidak. Kita yakin daripada terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena melakukan sesuatu yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilakukan. Iki kan apik le. Pak, Bu, yang namanya apik itu hanya yang dikatakan apik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan ini baik le. Pak, Bu, yang namanya baik itu hanya yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik. Kalau Nabi tidak mengatakan baik, saya tidak berani mengatakan baik. Tapi ki guyub le. Kan cuma buat makanan disedekahkan ke sana dan kemari. Kan begitu. Kita kan punya rezeki cuma buat makanan, dibungkus, dimasukkan kotak, dibagi untuk orang-orang miskin. Apa itu salah le? Pak, Bu, kalau memang itu ingin dilakukan, kenapa kok ngepasi muludan? Kenapa tidak di hari yang lain? Kan ada tuntunannya le, bagi-bagi makanan buat fakir miskin. Betul Pak, betul Bu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbagi kepada orang fakir dan miskin tidak menentukan hari. Nabi Muhammad tidak menentukan hari, kapanpun. Jangan dikhususkan pada hari tertentu. Jangan dikhususkan pada hari tertentu. Walah lele. Kan gitu. Kowe sinau karo sapa kowe ngono le? Udah mulai naik ini orang tuanya ini. Kowe sinau karo sapa le kowe le? Sinau dari Kanjeng Nabi. Enggak usah jawab dari Ustaz Mukhtar, jangan. Kan gitu. Kenapa? Jelas tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu baik, kalau itu memang betul dituntunkan, saya Pak, saya Bu yang nomor satu tampil di depan. Tapi karena tidak terbukti itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak berani melakukannya. Saya tidak berani bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kemudian ditanya apa dasar, apa hukumnya? Nah, apa dalilnya? Wallahu a'lam bissawab. Maka bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengamalkan apa yang beliau tuntunkan. Yang beliau larang tinggalkan, apapun itu. Maka tugas kita sekarang menggali setiap hari, bukan seminggu sekali. Gali terus ajaran-ajaran Nabi. Satu hadis hari ini, besok hari hadis yang kedua, dilanjutkan hadis yang selanjutnya, keempat, kelima. Hadis ini menunjukkan satu perintah, laksanakan. Hadis ini menunjukkan satu larangan, tinggalkan. Ini perintah, kerjakan. Perintah, kerjakan. Perintah, kerjakan. Larangan, tinggalkan. Larangan, tinggalkan. Nah, hati kita harus selalu siap. Dibuka selebar-lebarnya. Dijembarki seluas-luasnya. Untuk menerima tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, harapan kita semua yang berkumpul di masjid ini, Masjid Az-Zuhud, dan saudara-saudara kita lainnya mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kesempatan yang sangat berharga dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digabungkan di dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga termasuk orang yang mendapatkan kesempatan merasakan segarnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luasnya, panjang lebarnya sama perjalanan satu bulan berjalan kaki, yang airnya lebih putih warnanya dibandingkan susu, manisnya lebih manis dibandingkan madu. Jumlah ciduknya sebanyak bintang di langit. Ciduknya terbuat dari emas dan perak. Sekali minum, tidak akan lagi haus selama-lamanya. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan dan permintaan kita. Di sini ada sebuah pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana sikap seorang istri menghadapi suami yang bermudah-mudahan meninggalkan sholat karena teman? Dia meninggalkan syariat, padahal sedikit-sedikit dia tahu tentang syariat. Padahal sebagai istri, saya sudah berusaha menasehati. Tolong nasihatnya. Jazakumullah khairan. Sedih ya. Panjenengan dengar pertanyaan seperti ini, merasa bersedih gak? Atau cuma biasa gini aja? Saya yakin kalau hatinya masih betul-betul baik, mendengar pertanyaan seperti ini sudah sedih. Betul-betul sedih sekali. Punya istri yang salihah, punya istri yang terus menasihati, punya istri yang mendukung suaminya beribadah, punya istri yang memberikan support penuh untuk suami agar istiqomah di atas syariat. Ternyata suami responnya masih kurang. Ternyata tanggapan suami masih lemah. Ini menyedihkan. Sama juga halnya tentu sangat menyedihkan sekali kalau misalkan kita mendengar seorang suami yang bersemangat untuk istrinya berbuat baik. Seorang suami yang terus memberikan nasihat istrinya. Seorang suami yang mendukung penuh istrinya untuk berhijab misalkan, untuk melaksanakan syariat. Seorang suami yang sudah memberikan segala-galanya apa yang bisa dia lakukan agar istrinya bisa sama-sama taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata istrinya kurang merespon. Istrinya marah-marah. Istrinya malah membenci. Istrinya malah mengancam. Sama sebenarnya kasus ini. Nah, sama sedihnya juga kalau kita sebagai orang tua punya anak mulai meninggalkan sholat, bermudah-mudahan tidak lagi sholat berjamaah. Sedih sekali. Punya orang tua yang semangat, punya orang tua yang terus memberikan nasihat, punya orang tua yang perhatiannya luar biasa, punya orang tua yang tidak pernah henti memberikan kasih sayang, tetapi anaknya seperti itu. Sama juga seorang anak yang terus memberikan nasihat orang tuanya, mengingatkan, "Pak, sholat, Pak." "Ngerti apa kowe, Le? Tahu apa kamu?" "Ya rahmatullah." "Pak, sholat, Pak. Ibu, sholat." "Mendengar, Le." "Diam kamu." Masya Allah. Anaknya sudah berusaha. Sarung dibelikan, baju koko, baju takwa dibelikan, songkok nasional dan kopiah haji dibelikan. Ibunya dibelikan rukuh mukena yang halus, lembut, yang tahan sumuk. Semua disiapkan. Untuk ibunya dibuatkan musola khusus. Dibangunkan sebuah musola khusus untuk ibunya. Ayahnya siap diantar jemput ke masjid. Nah, bahkan bila perlu, "Pak, mbok pilih panjenengan ngeresakaken mobil, kula tumbaske mobil, Pak. Yang penting Bapak sholat. Bapak suruh saya dawuh menapa kemawon. Saya sebagai anak siap, yang penting Bapak sholat, Ibu sholat." Ternyata bapaknya menolak, ibunya juga menolak. Padahal cara yang digunakan si anak sudah baik, cara yang digunakan anak sudah berakhlak dan beradab, tunduk, tidak berani memandang ayah, wajah ayahnya, tidak berani memandang wajah ibunya, tunduk itu sambil sedih. Bapak duka monggo, ibu duka monggo, bapak ibu mau marah silahkan. Kan itu. Tapi saya sebagai anak hanya bisa mengingatkan sholat, karena sholat itu kan rukun Islam yang kedua. Kan itu. Sholat itu kan penghubung antara hamba dengan Al-Khalik. Sholat itu kan ibadah pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali." Kalau salat hamba setelah dihisab hari kiamat statusnya baik, bisa dipastikan amal kebaikan yang lainnya pun bagus. Tapi kalau salatnya sudah rusak, salatnya jelek, amal ibadah yang lain pun bisa dipastikan jelek. Karena salat adalah ibadah yang terus diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sampai sesaat sebelum meninggal dunia. Detik-detik terakhir Nabi alaihi salatu wasallam sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, dalam hadis Ummi Salamah, Nabi mengatakan, "As-salah, as-salah." Perhatikan salat, jaga salat. Itu sebelum meninggal dunia. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan seperti itu. Salat. Nah, salat adalah ibadah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, nah, pembatas bainal islami wal kufri wa syirki adalah tarkus salah. Yang membatasi, membedakan antara kekafiran, kesyirikan dengan keislaman adalah meninggalkan salat. Salat yang oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai tanda beliau akan menyerang sebuah kampung ataukah tidak. Datang ke sebuah kampung, tunggu, jangan serang dulu. Nantikan sampai subuh datang. Kalau terdengar azan, aman. Kalau tidak, serang. Salat adalah ibadah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Wallahi demi Allah, saya ingin sekali, punya keinginan yang kuat. Ada sebuah kesempatan, saya minta seorang sahabat menggantikan saya sebagai imam salat. Kemudian saya berkeliling kota Madinah untuk ngecek, untuk melihat secara langsung siapa-siapa saja yang tidak berangkat salat berjamaah. Fa'uharriqa buyutahum. Aku bakar rumah-rumah mereka." Ini keinginan Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi jangan bakar rumah, ya. Nanti, Ustaz Mukhtar ngajarin bakar rumah. Itu bukan hak panjenengan. Jangan salah faham. Tapi yang ingin saya sampaikan, sampai seperti itu cemburunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena apa? Mendengar ada sebagian orang tidak salat. Itu salat. Nah, salat adalah ibadah. Nah, salat adalah ibadah yang menunjukkan dia masih ada kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat. Salat adalah ibadah yang pertama kali harus diajarkan untuk anak-anak kita. Yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin." Ajarkan, ajak, kondisikan, biasakan anak-anakmu untuk salat setelah mereka berusia 7 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun, bila perlu pukul mereka dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan atau meninggalkan luka. Umur 7 tahun sudah dididik. Itu salat. Salat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu bisa mencegah pelakunya, pelaku salat, pelaksana salat dari perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi ada, Pak Ustaz, orang itu sergap ke masjid tapi selalu berbuat munkar. Ada, Pak Ustaz, orang itu sholat 5 waktu tapi masih ngombe, masih main, masih goda istri orang. Itu berarti sholat yang dia kerjakan belum sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sholat yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keikhlasannya, kekhusyuannya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, pasti bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, salat adalah pondasi dan tiang utama agama ini. Nah, kalau sudah ditinggalkan, kebaikan apalagi yang ingin diharapkan? Kebaikan apalagi yang ingin diharapkan? Saat sebuah rumah di sana tidak ada sholat sunnah yang dikerjakan, rumah itu tidak ada ruhnya, tidak ada kehidupannya. Berapa banyak rumah di sekitar kita yang tidak dihidupkan dengan sholat, sholat wajib berjamaah di masjid untuk kaum laki-laki, tapi sholat sunnah kerjakan di rumah. Berapa banyak, pertanyaannya, berapa banyak rumah milik kaum muslimin yang kosong dari sholat? Nah, waktu sholat yang terdengar musik dangdut rock and roll. Waktu sholat bukan menghadap ke kiblat. Waktu sholat justru menghadap ke sebuah kotak penuh musibah, televisi namanya. Waktu sholat menghadap ke kiblat seharusnya, menghadapkan diri pada Allah Azza wa Jal. Ini malah asyik sambil makan kacang, minum kopi, wah, sinetron, berita, iklan. Anda dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat sudah memanggil. Kan itu. Ora penak ada tamu. Duh, gimana ya? Tamu datang dari jauh. Teman lama enggak ketemu. Tapi az-zuhud sudah mengumandangkan azan zuhur. Piye yo? Aduh, piye yo? Kan itu, enggak tenang. Sebenarnya dia yakin itu salah. Sebenarnya dia pamit salat. Bahkan kalau perlu ajak tamunya salat. Mas, nyun ngapunten mas. Adzan zuhur sudah terdengar. Apa? Ngerasake istirahat? Atau malah sama-sama aja ke masjid yuk? Tak aja. Sholat dakwah. Bukan, wah sing penting konco. Sholat kan bisa nanti. Ini konco lawas sih. Apalagi kalau urusannya sudah dengan bisnis. Apalagi kalau urusannya sudah bisnis. Oh, nanti kalau diputus sholat, proyek sekian banyak itu hilang. Tendernya gak dapet kita. Ini tawaran menarik, harga murah, tapi keuntungannya kalau dijual di petanahan duwur. Nama kampungnya aja Karang Duwur. Kan itu. Ini kalau diputus, aduh, rugi. Nah, masya Allah. Ada seorang kawan kita, anggota polisi, lumayan tinggi pangkatnya, kombes. Kan itu. Itu kalau sudah rapat, sampai atasannya pun ada. Kalau sudah waktunya sholat, izin komandan, mana? Sholat komandan. Malah akhirnya diskors. Ya udah kita skors sekaligus. Yang ingin sholat monggo silahkan ikut. Masya Allah. Daripada cuma diem. Barangkali yang lain juga pengen sholat, tapi perlu ada yang jadi apa namanya? Bukan provokator. Kebaikan kok provokator. Jadi apa? Pelopor. Nah. Izin komandan. Ya, kamu kenapa kamu? Izin komandan, izin keluar. Mohon izin. Kenapa? Sholat komandan. Waktu sholat ini, iya. Itu ceritanya kawan kita ini. Oh gitu ya. Ya udahlah diskor sekaligus. Yang mau sholat, yang mau minum silahkan. Nah, sebagian besar ikut sholat. Masya Allah. Dakwah. Kok tadi pertanyaannya meninggalkan sholat karena teman? Astagfirullahaladzim. Teman itu bisa dicari mas. Teman itu bisa dicari. Tapi murka dari Allah itu mau dicari? Nah, seperti itulah. Nah, barakallahu fikum. Ya mudah-mudahan apa namanya siapapun yang diuji, baik sebagai suami karena istrinya bermudah-mudahan meninggalkan sholat, atau seorang istri seperti pertanyaan ini, suaminya yang bermudah-mudahan meninggalkan sholat, orang tua yang anaknya seperti ini, seorang anak yang orang tuanya seperti itu. Nah, ya terus berikan nasihat penuh dengan adab, tanda cinta, tunduk, perlu menangis, doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Nah, karena rumah yang sholat itu betul-betul hidup. Rumah itu pasti penuh barokah. Pasti. Rumah itu pasti jauh dari musibah. Tapi kalau rumah yang kosong dari sholat, jauh dari barakah Allah, selalu dekat dengan musibah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gabungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salah satunya memperhatikan ibadah salat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.